بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. Maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila mencampuri ibadah, maka ia akan merusak ibadah tersebut dan menggugurkan amalan. Dan jadilah pelakunya termasuk di antara orang-orang yang kekal di dalam neraka, iyadan billah. Maka engkau pun mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting bagimu adalah mengetahuinya, yaitu mengetahui tentang kesyirikan. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkanmu dari jerat ini. Wahiya syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yaitu syirik kepada Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, yang artinya, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang ia kehendaki. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Yaitu mengetahui tentang kesyirikan, yaitu dengan mengetahui empat kaidah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Maka apabila engkau mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila mencampuri ibadah, maka ia akan merusak ibadah tersebut dan menggugurkan amalan. Dan jadilah pelakunya termasuk di antara orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ay, madama annaka arafta at-tauhida, wa huwa ifradullahi bil-ibadati yajibu. أن تعرف ما هو الشرك. Yaitu selama engkau mengetahui tauhid, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah, wajib bagimu pula untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesyirikan. Karena sesungguhnya yang tidak mengetahui sesuatu, لِأَنَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الشَّيْءَ يَقَعُ فِيهِ, karena sesungguhnya yang tidak mengetahui sesuatu, dia akan terjatuh ke dalam sesuatu tersebut. Fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirki min ajli an tatajannabaha. Maka wajib bagimu mengetahui macam-macam kesyirikan dalam rangka menjauhinya. Li'anna Allaha hadzara minasyirki. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan dari kesyirikan. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang dikehendakinya. Fahada syirku alladhi huwa khataruhu وهو أنه يحرم من الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. Maka inilah kesyirikan yang demikianlah bahayanya, yaitu menghalangi seseorang dari, menghalangi pelakunya dari jannah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah azza wa jal haramkan baginya jannah. Dan syirik mengharamkan pelakunya dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik. Idzan, hadza khatarun 'adzimun. Kalau begitu, ini adalah mara bahaya yang besar. Yajib alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin. Wajib bagimu untuk mengetahui tentang kesyirikan sebelum bahaya apapun. Li'anna syirka dhallat fihi afhamun wa'uqulun. Karena sesungguhnya kesyirikan tersesat padanya pemahaman-pemahaman dan akal-akal. Lina'rif ma huwa syirku minal kitabi wa sunnati. Hendaklah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kesyirikan dari Alkitab maupun As-Sunnah. Allahu ma hadzara min syai'in illa wa yubayyinuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memperingatkan dari sesuatu pun, melainkan Allah azza wa jal menjelaskannya. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linnasi. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu pun, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya kepada manusia. فَهُوَ لَنْ يُحَرِّمَ الشِّرْكَ وَيَتْرُكَهُ مُجْمَلًا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengharamkan kesyirikan dan membiarkannya dalam keadaan global, tidak dijelaskan. بَلْ بَيَّنَهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَيَّنَهُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّنَّةِ. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesyirikan di dalam Al-Quran yang agung. Dan Rasul alaihi salatu wassalam pun menjelaskannya di dalam as-sunnah bayanan syafian. Dengan penjelasan yang menyembuhkan kebodohan. Fa'idha aratna an na'rifa ma huwa syirku, narji'u ilal kitabi wa sunnati hatta na'rifa syirka. Maka apabila kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kesyirikan, kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah agar kita mengetahui kesyirikan. Wala narji'u ila qawli fulanin. Dan tidaklah kita kembali kepada ucapan fulan. Wahada sayati, dan ini akan datang penjelasannya. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan القاعدة الأولى, kaidah yang pertama dari empat kaidah di dalam القواعد الأربع, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta yang mengatur seluruh alam ini. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam, dan bahwasanya hal tersebut belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang musyrik, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan-penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur seluruh perkara? Maka pasti mereka, yaitu orang-orang musyrik tersebut, akan mengatakan Allah. Maka katakanlah wahai Nabi kepada mereka, lalu tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.